تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, yang ke-11 sekarang ya. Ruwayat yang ke-11, kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddathana Ubaidullahi bin Mu'ad. Ubaidullahi bin Mu'ad, nama lengkapnya Ubaidullahi bin Mu'ad bin Mu'ad bin Nasr al-Ambari. Ini orang Basrah. Thiqatun hafiz. Qala haddathana Abi, beliau berkata menceritakan kepadaku, kepada kami, ayahku, yaitu Mu'ad bin Mu'ad. Jadi Mu'ad bin Mu'ad al-Ambari ini, dia punya anak namanya Ubaidullah, ahli hadis. Dan sebenarnya dia punya anak yang lain juga, namanya Al-Muthanna, itu guru Imam Muslim juga. Al-Muthanna bin Mu'ad bin Mu'ad. Ini keluarga ahli hadis ini ya. Ahli hadis berkeluarga. Kata beliau, haddathana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistan al-Basri. Ini imamnya negeri Basra, Abu Bistan. Iya. Dan beliau adalah seorang yang digelari Amirul Mu'minina fil Hadith. Amirul Mu'minina bil hadith. Amirul Mukminin itu kan gelar kepala negara ya. Tapi maksudnya beliau ini karena saking ditekahkannya di dalam hadith, beliau disebut Amirul Mukminin bil hadith. An Taubah al-Ambari, dari Taubah al-Ambari. Ini Taubah bin Abil Asad Kaisan. Taubah ibn Abil Asad Kaisan bin Rashid. Kadang disebut Taubah ibn Rashid. Abul Murri kunyanya. Iya, seorang rawi yang thiqah. Muhammad bin Ibrahim. Ini Muhammad bin Ibrahim bin Harith At-Taimi. Dari kota Madinah, Al-Madani. An-Abi Salamah. Dari Abu Salamah. Yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dalik, semisal dengannya. Artinya selafat dan semana. Baik.